بسم الله الرحمن الرحيم. Dua. Quran surah 58 ayat 11. Saya turunkan dulu. Awas, ini kelihatan seperti sederhana ya, tapi ini yang paling penting. Saya tidak ingin Anda cuma tahu isi kitab ini, tapi saya menginginkan Anda mencetak anak Anda lebih daripada pengarang kitab ini. Maka saya turunkan manhajnya supaya kita bahas, supaya nanti minimal di lambung ini muncul adz-dzahabi, adz-dzahabi, adz-dzahabi lebih daripada pengarang kitab ini. Tidak cukup dengan amin, pahami dulu. Dua. Quran surah 58 ayat 11. Lihat baik-baik. Kalau Anda sudah mendapatkan guru yang kira-kira baik, maka ukuran keduanya, cari guru-guru yang tidak hanya bisa menjadikan Anda pandai dalam menguasai ilmu, tapi menjadikan ilmu itu bisa meningkatkan iman Anda sehingga dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan, ketika Allah menyebutkan majlis ilmu disandingkan dengan kalimat iman. Ya ayyuhalladzina amanu, iman dulu disebutkan. Hei orang-orang yang beriman, idza qila lakum tafassahu fil majalis, jika dikatakan pada Anda share, luaskan. Tafassahu itu bukan cuma membagi tempat, tapi luaskan, bisa informasinya, ya bisa pengajarannya. Jadi kalau ada yang baik-baik, share dengan yang lain, bagi, luaskan majlis, luaskan tempat. Yang paling menarik, lihat baik-baik, ketika Anda menemukan tempat yang baik untuk belajar, menemukan guru yang baik, kalimat guru dan tempatnya disandingkan dengan kalimat iman. Dan ketika Allah akan mengangkat pengetahuan Anda, yang lebih dulu diangkat oleh Allah bukan ilmunya, bukan ilmu yang ditambah, tapi iman yang dinaikkan. Perhatikan kalimat Qur'annya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Di iman diangkat duluan, baru ilmu ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan Allah ingin memberikan isyarat bahwa pelajaran yang baik itu cari guru-guru yang bukan hanya menambah pengetahuan Anda, tapi dengan ilmu itu bisa mengangkat iman Anda sehingga lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini mohon maaf ya, coba cek. Saya mau tanya sebentar. Bapak Ibu ingin anaknya rajin sholat? Ingin dekat dengan Allah? Ingin jadi penghafal Al-Quran? Ingin jadi anak yang rajin puasa? Pertanyaan saya, coba cek di mana Anda tempatkan sekolah Anda. Apakah di sekolah itu anak Anda diajarkan bagaimana mendekat kepada Allah? Jangan-jangan Anda inginkan anak Anda rajin sholat, tapi Anda sekolahkan di tempat yang tidak pernah mengajarkan sholat. Anda ingin anak Anda jadi penghafal Quran, tapi di sekolahnya tidak pernah ada materi Quran. Nggak akan nyambung. Jadi kalau cuma Anda berlomba dalam urusan dunia saja, Anda ketinggalan. Tidak salah anak Anda ingin jadi juara matematika, tapi saya sampaikan pada Anda, bahkan non-muslim pun sudah jadi juara olimpiade. Sudah menjadi, maaf, mendapatkan Nobel bahkan. Maka buktikan, tunjukkan pada dunia, anak saya matematikanya bagus, fisikanya juara, tapi dengan itu semua dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tahajud tidak tertinggal, puasa dia kerjakan, Quran dia hafal, itu yang kita munculkan. Jelas ya? Maka mohon izin ya, maaf. Kalaupun Anda belajar dengan saya, tapi kalimat-kalimat yang kita bahas tidak mendekatkan Anda dengan Allah, tingkatkan. Tingkatkan pelajaran Anda dengan mencari guru lain. Tinggalkan saya, cari guru lain yang mendekatkan Anda dengan Allah. Jelas ya? Jadi saya mohon maaf nih, kalau ada orang yang cuma ngajarkan banyak, paham Quran, tahu hadis dengan nomornya, tapi tidak membuat Anda dekat dengan Allah, tinggalkan orang itu. Cari yang lain yang membuat Anda dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jelas?